misalnya ada apa Superman itu masuk kotak telepon yang apa coba telepon itu, terus dia lepas kacamata ganti baju, maka jadi Superman. Ini harus sama ceritanya kayak gitu. Jadi gimana volume kedua ketika masuk pun goodnya itu, maka dia akan dua jadi volume satu. Gimana energinya di molekul satu itu lebih rendah daripada molekul dua. Lalu kemana energi internal tersebut? Energi internal tersebut berubah menjadi energi thermal yang ada di gas beaker tersebut. Nah, ceritanya di sini dijelasin bahwa molekul dua itu posisinya awalnya misalnya gini. Kalau misalnya teman-teman lihat tangan kirinya adalah mu2, tangan kananku adalah mu1. Posisinya adalah mu2 akan lebih tinggi daripada mu1. Tapi ketika molekul 2 berpindah jadi molekul 1, maka ini akan makin lama akan semakin sama. Ini sama. Tapi masalahnya jelasin dari cerita yang ada di sini, ada kemungkinan di bahwa mu2 ini lebih rendah daripada mu1. Nah, sebenarnya agak membingungkan karena dijelaskan bahwa yang di IDL 8.6 chemical equilibrium is the point where the chemical force balance. Jadi kenapa perubahan dari molekul 2 dan molekul 1 itu tidak berhenti ketika mu2 nya sama dengan mu1? Justru di situ diceritakan bahwa akan terjadi akan sangat banyak molekul di mana? Molekul dengan tipe 1 dibandingkan dengan tipe 2, dimana mu-nya itu bakalan lebih tinggi mu1 dan lebih tinggi mu2, lebih rendah mu2. Nah, di situ juga dijelasin bisa terjadi lagi tipe 2, tipe 1 itu pindah lagi ke tipe 2, tapi sangat jarang, dengan cara adanya dia menangkap energi dari lingkungan. Tapi memang kami agak bingung dengan pernyataan tersebut karena kalau kami pikir nggak mungkin kan batu yang sudah jatuh ke lumpur bisa naik karena dia menyerap energi thermal dari lingkungan, itu nggak mungkin. Jadi masih jadi pertanyaan dari kami adalah kenapa perubahan tipe 2 ke tipe 1 tidak berhenti ketika mu2 nya sama dengan mu1. Selanjutnya tentang mengenai jam tadi akan dijelaskan oleh saudara di sekarang kita hitung misalkan delta G ini kan selisih mu. Jadinya di sini udah dituliskan juga di persamaan 8.8 delta G ini akan sama dengan 2 mu. Dan ini itu nilainya jika memang ini reaksinya berlangsung, nilainya delta G-nya tidak akan sama dengan 0. Itu. Artinya ada selisih antara mu ini dan mu ini. Itu. Kemudian perlu diingat bahwasanya ini reaksi ini dapat bekerja spontan apabila nilai delta G ini adalah negatif. Sesuai dengan ini 8.14 tidak menjelaskan apa reaksi pada reaksi kimia itu dapat berjalan secara spontan itu apabila delta G-nya bernilai negatif. Terus yang timbul pertanyaan tapi yang masalah mu ini juga sebenarnya ini awal-awal kami dibahas mengenai delta G, kemudian akhir-akhir ini sudah mulai delta G0. Nah, ini yang masih pertanyaan dari kami yaitu perbedaan antara delta G dan delta G0. Di mana mu kan sama dengan kalau misalkan tugas ideal ya. Tugas ideal itu oleh bentar. U0 P gitu kan. Jadi yang mungkin delta G0 itu juga selisih antara U, saya tuliskan U2 dan U1 ya. U1 ini 01. Nah, itu kenapa di akhir-akhir itu malah menggunakan mu 0 bukan lagi menggunakan mu gitu loh. Mungkin ya mungkin juga salah ini ya jawabannya. Yaitu mungkin karena kalau mu 0 ini sudah tidak lagi mempertimbangkan masalah konsentrasi. Jadinya di sini dituliskan ada konsentrasi independen atau bagaimana seperti itu. Jadinya kelebihan dari menggunakan mu 0 dia sudah tidak mempertimbangkan konsentrasi seperti itu. Jadinya nanti yang digunakan di buku-buku kimia juga kan yang digunakan kan delta G0. Delta G0 ini. Bukan lagi delta G antara selisih mu dan mu 2. Mungkin itu aja dari saya. Nanti dilanjutkan oleh Kevin tentang mengenai subjek ini. Bagian kirinya itu adalah molekul hidrofobik, dan bagian kanannya itu adalah bagian yang polar. Bagian yang non polar, ini yang polar, ini yang polar. Kalau di figur 8.3 itu ceritanya itu gini. Ada molekul amfipils yang dia itu punya satu ekor sama dua ekor. Gitu. Satu ekor, dua ekor. Nah, terus di 8.4.1 itu cerita itu ketika misalnya kita itu masukin minyak dalam air gitu kan, masukin minyak dalam air, nah kan minyak sama air itu nggak akan bisa gitu, hektolit ya kan nyampur. Nah ketika kita masukkan deterjen gitu kan, nah ternyata deterjen itu bakal mengikat minyak itu. Nah bagaimana dia bisa mengikat minyak dan terus habis itu ikatan itu bisa nyampur gitu kan? Itu ternyata ketika minyak sama air itu kita masukkan, nah, gitu kan? Itu ada batasan yang nggak bisa dilewati. Di mana batasan itu? Saya itu memiliki memiliki interface tension gitu kan? Sedangkan ketika deterjen dimasukkan itu, deterjen itu sebagai amplitude molekules. Nah, dia itu mengurangi itu interface tension dari air dan minyak itu. Jadi kecil-kecil kan bentuknya waktu dimasukkan, yang dia itu bakal mengikat minyak, habis itu langsung dia bisa nyampe di air. Itu. Terus terus untuk yang 8.4.2 itu saya belum yakin paham maksudnya apa, yaitu berhubungan dengan konsentrasi itu apa. Terus untuk yang ini, yang molekul amfipils yang punya satu ekor itu bakal membentuk namanya itu micelles, dia bakal membentuk micelles. Dia membentuk micelles dan dijelaskan di 8.4.2. Dia itu membentuknya itu tiba-tiba dan pada konsentrasi yang kritis. Ini secara kualitatif dijelaskan di situ, tapi saya nggak paham. Mungkin teman-teman ada yang paham juga. Nah, ternyata yang ada di dalam sel, kan kita kan sebelumnya tahu yang ada di dalam sel itu membran layer. Nah, ternyata itu membran layer itu adalah amfipils yang berlekor itu membentuk membran layer itu. Tapi itu enggak membentuk bulatan kayak gini. Kalau yang satu ekor kan dia membentuk apa? Membentuk micelles. Nah, kalau yang ini yang dua ekor dia membentuk itu membran layer. Kenapa kok yang dua ekor itu nggak membentuk gini? Itu mungkin bisa kita pahami sama-sama, itu dijelaskan di 8.6.1 ya. 8.6.1 itu dijelasin kalau misalnya volume amfipil yang terisi oleh ekor sejumlah survei itu harus sama dengan luas permukaan yang terbatas dan tadi kan ini yang ekor yang dua dia kenapa gak bisa itu kan, nah gak bisa membentuk micelles. Sedangkan untuk membentuk micelles itu tentu saja volume amfipil yang terisi oleh ekor sejumlah N itu harus sama dengan luas permukaan N bit yang terisi oleh kepala dari seluruh N juga. Kok bisa? Saya belum tahu kenapa. Nah, terus untuk maka dari itu karena yang ekornya dua itu nggak bisa berbentuk seperti misal itu, strategi yang lain yang digunakan adalah strategi pengembangan alternatif lain, yaitu membentuk embedded layer seperti pada figur 2.34 pada halaman 52. Kalau kita lihat tadi di kelas 8.6.1 itu ada gambar 8.7. Pertanyaan saya adalah untuk 8.1 ini, pertanyaan saya adalah kenapa kalau gambar jelek? Jadi cukup dengan pemeratur kamar. Terus habis itu ada yang menjelaskan tentang pH. Jadi sebelum pH itu dia mengukur electrical conductivity, jadi nanti didapatkan 10 pH-nya 7. Nah, bagi yang teman-teman udah tahu pasti lebih paham dari saya. Nah, jadi itu yang saya pahami sedikit tentang 8.3. Kebanyakan tuh kita diskusinya tentang 8.2, jadi 8.3 akan terkenal. Nah, saya akan lanjut ke bahasan utama saya yang tentang CMOS, ya, masih problem. Pertama, diawali dengan yang di figur 2.32. Bagi teman-teman yang membawa buku, jadi pertama itu saya mengawali sama ini, apa namanya, pembentukan protein kan dari DNA, terus RNA polimerasinya kan dia kan jalan sepanjang DNA terus bentuk mRNA, terus mRNA nanti ini masuk ke diteruskan ke ribosom. Pokoknya ntar ada tRNA di sini. Pokoknya gambarnya 2.32 ya. Nah, di ribosom ini jadi muncul pertanyaan seperti ini. Ribosom itu tuh sebenarnya nyetak proteinnya itu apakah langsung urut seperti ini? Jadi harus berpolitik sampai kayak gitu, atau dia itu berbagai macam bentuknya tuh nggak teratur. Pertama muncul pertanyaannya itu, terus kemudian agak debat sedikit, wah nggak mungkin lah teratur, pasti bentuknya macam-macam beda-beda karena di figur 2.33 itu kayaknya gambarnya aneh. Terus habis itu muncul apa namanya yang ini, yang diskusi sama Dewin kan, Dewin bahasa tentang apa sel assembly mana ya? Nah, oh iya. Nah, jadi kan dia kan udah misalnya dari pelajaran keadaan apa acak itu gabung-gabung, terus di situ tiba-tiba tuh bisa kayak ini. Itu sesuai dengan gambar 8.8. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia gabung itu kan ada item-item. Maksudnya item-item itu tulisannya membran protein. Nah, itu kan panjang itu kan. Kenapa kok dia itu agak turun dikit? Paham kebingungannya enggak? Jadi misalnya kan biasanya itu kan dia lurus gini. Kenapa enggak setelah ada protein? Jadi ini yang merah ini protein. Nah, itu tuh dia yang gini, kenapa enggak turun gini? Kenapa enggak turun di sini? Paham maksud saya? Jadi kan pertama kan dia ini kan 8.8. Gambarnya itu kan kayak gini. Nah, terus gambar ini 8.8. Ini kan. Nah, itu tuh dia tuh kenapa enggak dia itu agak turun ke bawah? Nah, itu pertanyaan di kolokan ini. Kok dia enggak turun ke bawah sih, kan ini kan ada proses kenapa enggak turun ke bawah? Atau pas dia itu apa namanya? Horizontal, apa namanya, dia itu bisa aja putus. Kenapa dia masih nyambung? Nah, itu pertanyaan kami. Terus habis itu, akhirnya dari situ kita membentuk suatu desain CMOS, kan? Nah, kan desainnya itu kan ini, apa namanya? Dia itu kan dalam cerita buku play itu kan, dia kan bisa domba. Antara satu sama yang lainnya kan bisa domba, kan? Nah, di situ tuh ada kodenya, jika di sebelah kirimu ada nanobot, kamu ngikutin dia. Kalau nggak salah gitu. Karena udah lama saya nggak baca. Nah, pokoknya kayak gitu kan. Jadi, dia itu kalau sebelahnya ada nanobot, dia ngikutin sebelahnya. Kan semuanya programnya kayak gitu. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa tahu sebelahnya itu nanobot? Bisa aja kan sebelahnya itu partikel. Ya kan, bisa aja apa. Nah, akhirnya wah, gimana kalau misalnya sebenarnya tuh kita maksudnya nggak mau analisis tapi nggak bisa analisisnya, akhirnya ditambah desain sedikit. Nah, gimana kalau itu ada muatannya, jadi kan ada empat zona gitu kan, muatannya apakah plus minus gitu. Jadi kan dia posisinya tuh bisa ini, jadi ini kepala kan, ini ekor. Nah, ini kan ya kepala ekor ya. Kenapa nggak dia nanti bisa gini? Kan kalau si membran kan dia kan lurus gini terus tuk gitu. Nah, tapi biasanya nanti gara-gara mata dia bisa maju gini. Nah, nanti akhirnya bisa untuk dia namanya kayak boleh itu. Nah, seperti ini. Nah, itu biasanya. Terus, nah masih ada sisa waktu, jadi kan ada apa namanya, saya nyinggung bahasan CMOS yang chapter-chapter sebelumnya yang pernah kami kumpulkan, jadi nggak apa-apa. Saya tetap izin dari teman-teman. Itu apa namanya, ketika dia gimana caranya dia itu bisa membuat partikel, maksudnya kan ada kala waktu dia itu ngumpul, kala waktu dia nggak ngumpul, maksudnya sebelum ngumpul kan dia tercerai berai. Kapan sih dia bisa ngumpul? Nah, kan dia itu kan dapat apa namanya gelombang radio ya, dari pas yang ditubuh itu kan dapat pancaran radio kan. Nah, gimana kalau pas mancarin itu ada frekuensi X gitu? Nah, ketika frekuensi X nyala, dia akan bermuatan sehingga mereka akan saling mengenali. Oh, di situ ada temanku, aku dekat ah. Kalau nggak ada temannya nggak bisa dekat. Terus nanti sama-sama ya. Nah, terus habis itu ada pertanyaan, berarti kita bisa ngambil fotonya itu sesuai mereka bisa ngambil sendiri atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi itu semua sesuai keinginan kita. Ketika kita masukin frekuensi X, dia bermuatan sehingga dia berikatan. Ketika kita ingin membuat mereka berpisah, tinggal matikan frekuensi X. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Kalau misalnya kayak gitu terjadi, terus kalau misalnya pas mereka ngumpul dari belakang, kalau mereka ngumpul kan sebenarnya bukan nano lagi, jadinya kan tingkat atasnya nano. Mungkin apa bisa sebesar apa sel darah atau lebih besar lagi ya. Nah itu kan mereka bisa ditabrak tuh. Kalau ditabrak kan rusak enggak? Kalau rusak kan rugi. Nah, akhirnya di belakangnya Fadila. Jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu juga tanya Fadila, itu ada di sini tuh titik namanya, kami kasih nama chemoreceptor. Jadi ketika ada perubahan dari belakang ke dia, ada yang dekat, mikir ah. Mungkin itu dari saya kurang 5 menit lagi, jadi mungkin dari Mas Azhar saya kembalikan, ingin memberikan data. Terima kasih, mungkin ini akhir dari diskusi yang apa yang kami telah pelajari. Jadi mungkin saya mau ambil kesimpulan bahwa di luar tadi ada perbedaan frekuensi dan perbedaan press, dan di sini ada juga ada perbedaan chemical potensial yang mendriving, di mana drivingnya tadi mengakibatkan adanya penggabungan post polipid seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ini belum saya lihat ya, belum saya studi teman-teman sih. Kalau menurut saya, kalau teman-teman lihat ada fosfolipid sama bilayer membran, nanti mungkin mu si fosfolipid tadi dan mu bilayer membran awalnya akan sangat tinggi fosfolipid, misalnya fosfolipid di sini dan bilayer membran di sini. Ketika nanti ada terjadi karena ada perbedaan mu tadi, maka dia akan mendriving force di mana mu 2 ini mu si bilayer membran ini harus naik dan dari mu fosfolipid ini turun, makanya akan terjadi di mana pembentukan fosfolipid. Dan hasilnya ketika nanti mu fosfolipid dan mu bilayer membran, kalau teman-teman ingat, kalau setelah reaksi maka free energy akan lebih rendah daripada sebelum reaksi. Teman-teman harus ingat yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Gia. Dan ketika setimbang mu dan mu fosfolipid dan mu apa bilayer membran, maka jumlah fosfolipid tadi kan walaupun akan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bilayer membran, tapi perlu diingat bahwa energi dari si fosfolipidnya juga tinggi, di mana jumlah walaupun tadi jumlahnya lebih sedikit dengan bilayer membran. Mungkin itu dari kami mungkin yang diskusi pada sore hari ini. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan, kalau mungkin bisa diadakan untuk memperbaiki kita bersama. Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang tadi sudah dengan semangat angkat tangan dengan cepat sekali, sampai dua anggotanya cepat sekali. Saya harus apresiasi specific mention gitu ya, Azhar. Saya ingat kita pertama kali ketemu di kuliah apa dulu? Kalkulus ya. Anda sempat masuk ke final Battle of Engineers kan? Dan habis itu Anda relatif tenang. Iya enggak? Sampai Anda memberi kejutan ke saya sore ini, Anda ngangkat tangan cepat sekali. Dan ternyata Anda tidak gugup, Anda bisa dengan tenang cerita. Jadi saya apresiasi. Untuk minggu depan, saya harus tenangkan Anda. Anda tidak perlu rebutan angkat tangan. Untuk minggu depan, saya spesifik mau minta tolong Mbak Hera Alfa untuk nggak usah angkat tangan, langsung maju ke depan untuk merekap kira-kira apa hubungan antara jawaban 1 sampai 9. Oke? Tapi tentunya sebagai teman yang baik, ingat, sebagai teman yang baik kita harus bantai dia. Iya kan? Jadi relax, ekspektasi saya akan banyak yang perlu kita bantu. Jadi Anda nanti mulai minggu depan dengan apa yang Anda tahu 1 sampai 9 hubungannya seperti apa. Kemudian saya bantu, teman-teman lain bantu. Harapan saya pulang dari kuliah minggu depan semuanya settle. Oke ya. Kemudian saya mau bertanya ke dua mahasiswa tamu, Bu Elena dan Mas Muhammad Arifin, betul. Apa motivasinya berada di ruangan ini hari ini? Apa adanya? Satu-satu, Mbak Elena dulu. Betul. Jarang-jarang ya, ngasih kuis kan jarang-jarang saya kan. Habis saya bingung mau ngapain pada diem semua di kelas kan, jadi mending kuis kan waktu itu.